Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. الحمد لله pada sore hari ini kita kembali bertemu di dalam rangka talabul ilmi syar'i, dan pada hari ini pada tanggal 17 Ramadan 29 September 2007 kita akan memulai kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang hidup pada abad ke-14 Hijriah. Beliau adalah bernama Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khojandi, di mana beliau berasal dari Uni Soviet ya, dan tumbuh di atas madhab, lingkungan yang penuh dengan fanatik terhadap madhab. Dan kemudian beliau, ya, sebagaimana telah diceritakan pada hari Sabtu kemarin, beliau akhirnya di akhir hayatnya beliau hijrah ke Mekkah, dan di sana beliau mengajar sampai akhir wafat beliau. Dan beliau yang menulis buku ini dalam rangka hadiah kepada kaum muslimin yang ada di negeri Jepang, yang di sana mereka di negeri Jepang merasa bingung dengan adanya madhab-madhab, di mana setiap madhab mengaku bahwa madhabnya lah yang harus diikuti dan madhabnya lah yang di atas kebenaran itu. Dan buku ini juga ditaklik, ya, ditahqiq oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau adalah salah seorang daripada murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ahli hadis di zaman ini. Beliau, Syekh Salim, memberikan dahulu ya sebuah muqaddimah tentang wujubut tahakum ilal kitabi was sunnah, wajibnya berhukum kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana an-nasu ummatan wahidah, adalah manusia tadinya di atas satu keyakinan, di atas satu akidah, di atas satu agama. Ala millati Adam alaihissalam asyrata qurun, di atas agamanya Nabi Adam selama 10 abad. Dan ini sebagaimana dikeluarkan, disebutkan oleh Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir. Ya, demikian pula Ibn Qayyim dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan ini adalah disebutkan pula dari Ibn Abbas bahwasannya ya, keturunan Nabi Adam 10 generasi pertama itu semua di atas akidah tauhid, semua di atas satu akidah, satu keyakinan. فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ, maka kemudian setan pun menyelewengkan mereka dari agama mereka. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَى اللَّهُ لَهُمْ, sehingga akhirnya apa, ia mengharamkan atas mereka apa yang Allah halalkan. Syaitan itu mengharamkan atas mereka apa yang Allah halalkan dengan berbagai macam cara. Karena syaitan itu ya akhi, ya, ketika menyeret manusia kepada keharaman, dia tidak langsung, akan tetapi mempunyai langkah-langkah yang begitu sangat halus. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, syaitan berhasil menjadikan mereka, yaitu anak-anak Adam, itu menyimpang daripada jalan yang hak. Di mana kesyirikan yang terjadi pertama kali itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ketika kaumnya Nabi Nuh disebutkan dalam sebuah riwayat Ibn Abbas, apabila orang-orang soleh mereka meninggal, dibuatlah patung dan gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Ini adalah merupakan langkah syaitan untuk menarik manusia kepada kesyirikan. Sehingga apa, waharramat alaihim ma ahallallahu lahum, di mana syaitan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fakhtalafu, sehingga kemudian manusia pun berselisih, bercerai-berai. Ya, yang satu mengikuti kebenaran, yang lainnya tidak mau mengikuti kebenaran. Faba'athallahu rusulahu tatra, maka Allah pun mengutus rasul-rasulnya terus-menerus. Agar apa? Liyu'badallahu wahdah, agar Allah hanya disembah saja. Ya, hanya Allah yang disembah saja. Wa yakunu qawluhu al-faisal fi mawaqinil ikhtilaf, dan firman Allah lah yang menjadi hukum, yang menjadi pemutus dalam tempat-tempat ikhtilaf yang diperselisihkan oleh manusia. Ya, terjadinya ikhtilaf ya akhi setelah munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Di dalam umat Islam, kita kalau kita melihat generasi pertama, di mana ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat tidaklah berikhtilaf. Dalam artian ikhtilaf yang sifatnya aqadiyah, akidah, keyakinan, yang merupakan itu usuluddin, pokok-pokok agama. Apabila para sahabat itu berselisih, maka mereka segera mengembalikannya kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Demikian pula di zaman Abu Bakar, para sahabat semua di atas keyakinan yang satu, akidah yang satu, agama yang satu. Demikian pula pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula pada zaman Uthman bin Affan. Akan tetapi kemudian di akhir hayat beliau, muncullah ya usaha-usaha untuk merusak agama Islam ini. Disebutlah seorang yang bernama Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia pura-pura masuk Islam yang tujuan sebetulnya ia adalah ingin merusak Islam. Dia berusaha untuk merusak keharuman nama Uthman bin Affan, memprovokasi massa dengan mengatakan bahwa Uthman telah menzolimi ummahatul mu'minin, yang kemudian terjadilah demo besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Irak. Ya, mereka pergi ke kota Madinah 10.000 banyak personil untuk apa? Meminta agar Uthman turun dari jabatan. Ya, yang kemudian mengakibatkan apa? Terbunuhnya Uthman bin Affan. Mulailah dari situ pintu fitnah terus-menerus terjadi. Orang-orang Khawarij dan pemikiran Khawarijnya yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Sebagian mereka mengatakan bahwa Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khilafah. Dengan munculnya pemikiran-pemikiran sesat itu, muncullah perselisihan dalam tubuh umat Islam ini. Hasil daripada rekayasa musuh-musuh Islam. Maka kewajiban kita ya menjadikan firman Allah, sabda Rasulullah, Al-Faisal, sebagai pemutus, hakim fi mawatinil ikhtilaf, di dalam tempat-tempat yang diperselisihkan. Wal aslu fi hadha qalullahi azza wa jal, dalil dalam masalah yang disebutkan tadi, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi. Adalah manusia tadinya di atas satu umat, di atas satu akidah, di atas satu agama. Maka Allah pun utus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab dengan membawa kebenaran Al-Haq, agar ia menghukumi di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Di sini Allah mengatakan, ya ketika manusia itu mulai berselisih yang tadinya di atas satu agama, maka Allah pun utus para rasul untuk apa? Memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Ya Allah juga turunkan kepada mereka Alkitab untuk apa? Liyahkuma bainan nas, untuk menjadi hukum di antara manusia dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Waja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala fatrati minar rusul. Nabi Muhammad pun datang ketika di masa-masa kekosongan para rasul. Jadi waktu itu Rasulullah datang di mana seluruh manusia di dunia ini telah kafir kepada Allah. Jadi mana pada waktu itu dunia dipenuhi dengan kegelapan jahiliyah, kebobrokan akidah, kehancuran moral, kerusakan dalam akidah dan ibadah, merajalelanya berbagai macam kemaksiatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang liyubayyin lin-nasi at-tariqal aqwam. Untuk apa? Menjelaskan kepada manusia jalan yang paling lurus. Wayahdihim biidznillah. Dan Allah berikan, Allah di mana beliau memberikan hidayah kepada manusia dengan izin Allah. Limakhtalafu fihi minal haqqi ila siratil azizil hamid. Tatkala mereka berselisih ya di dalam jalan tersebut dari kebenaran yang membimbing kepada jalan Allah yang Maha Aziz lagi Maha Hamid. Qala jalla sana'uh. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 64. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Dan tidaklah kami turunkan kepada engkau Alkitab kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan padanya, dan sebagai petunjuk serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Hadhil ayah hasarat illat at-tanzil. Perhatikan kata beliau, ayat ini membatasi ilat atau alasan diturunkannya Alkitab. Wabayyanat ma'ala rasul. Demikian pula menjelaskan kewajiban rasul itu apa. Wama alaihi illal balagul mubin. Ya, kewajiban beliau adalah untuk menyampaikan dengan penyampaian sejelas-jelasnya. Walidzalika ja'atil ayatul bayyinatul muhkamatu minallah. Makanya oleh karena itulah datang ayat-ayat yang terang, yang tegas, yang gamblang, yang jelas dari Allah Jalla wa Ala. Ta'muru nabiyyahu bittiba'i ma yuha ilaihi, yang menyuruh nabinya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau. Jadi para rasul turun ya, diutus oleh Allah dan diturunkan kepada beliau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, Al-Kitab, untuk menjelaskan kepada manusia tentang perkara yang harus diikuti. Makanya akhi a'azzakallah, datangnya para rasul adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Bayangkan kalau tidak ada rasul, mungkin manusia hidup di dunia ini bagaikan binatang. Mungkin dia akan hidup di dunia ini tidak mempunyai bimbingan, sehingga tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, tidak tahu mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan. Dia pun tidak tahu kemana harus dia menempuh jalan menuju surga. Akan tetapi dengan adanya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, maka kita pun bisa mengetahui ini hak dan ini batil. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 1-2. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan jangan kamu taati orang-orang kafir dan orang munafik itu. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, dan ikutilah apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah ia akan mengabarkan apa yang telah kamu lakukan itu. Syahidnya di sini Allah mengatakan ittabi' ma yuha ilaika min rabbik. Rasulullah nabi kita yang mulia disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti apa yang Allah wahyukan. Kalau nabi itu diperintahkan untuk mengikuti wahyu Allah, apalagi kita sebagai umatnya. Maka sungguh sangat sesat ketika orang-orang sufi mengatakan, katanya, bahwa wali itu di atas nabi dan rasul. Katanya wali itu tidak perlu mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Jelas ini adalah merupakan perkataan orang-orang zindiq yang bertentangan dengan ajaran Islam itu. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh nabinya untuk mengikuti wahyu dan berpaling daripada orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau di atas syariat dari perintah ini. Maka ikutilah, kata Allah, dan jangan kamu ikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak tahu itu. Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, melarang ya manusia untuk melarang Rasulullah untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang bodoh itu, dan memerintahkan Rasulullah untuk mengikuti apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Demikian pula kita umat Islam. Kewajiban kita adalah apa? Mengikuti wahyu yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu manusia. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru apa? Rasulullah SAW menjawab seruan Allah itu. Wa qad istajaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi qaddara Allahu haqqo qadrihi li amri rabbih fashahida lahu bidzalik faqala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perintah Allah, yang di mana Rasulullah telah memberikan penghormatan kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghormatan kedudukan yang mulia untuk melaksanakan perintah Rabb-nya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan hal itu untuk beliau, di mana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. "In huwa illa wahyu yuha." Tiada lain ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3-4. Allah mengatakan bahwa Rasulullah SAW ia tidak berbicara dari hawa nafsu. Namun yang dibicarakan oleh Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Makanya Imam Malik tegas mengatakan, akhi, ya kullun yu'khadhu wa yuraddu qawluhu ila Rasulullah SAW. Setiap orang, ia boleh diambil, boleh ditolak perkataannya kecuali Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa mimma amara Allahu bihi 'abdahu wa rasulahu an yuballigha ma uhiya ilayhi min rabbih wa yubayyinahu lin-nas. Di antara yang Allah perintahkan kepada hamba dan rasulnya, yaitu menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya dari Rabb-nya dan menjelaskannya kepada manusia. Kewajiban para rasul, wajib dia menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dan para rasul itu telah melaksanakan dengan sebenar-benarnya pelaksanaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qawmal kafirin. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabbmu itu. Bila kau tidak lakukan, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya. Dan Allah yang akan menjagamu dari manusia, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir itu. Allah menyuruh ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang Allah turunkan. Bahkan Allah mengancam orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan itu bahwa ia akan dilaknat oleh Allah. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumun, sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan, setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban para rasul adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Waqad ballagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua risalah Rabb-nya secara sempurna, tidak kurang sedikit pun juga. Dan Allah telah mempersaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya secara sempurna. Demikian pula kaum mukminin pun menyaksikannya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Masruq, sebagaimana hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, "Wa man haddatsak anna Muhammadan katama syai'an mimma nazala 'alaihi faqad kadzab." Siapa saja yang menyampaikan kepada kamu bahwa Muhammad menyembunyikan sedikit saja dari apa yang Allah turunkan kepadanya, sungguh ia telah berdusta. Demikian pula kaum muslimin semua menyaksikan ketika di Haji Wada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ya, ketika itu Rasulullah khutbah Haji Wada yang sangat terkenal. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Wa antum tus'alun wa fi lafdhin mas'uluna anni, fama antum qa'ilun?" Dan kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Apa yang dijawab oleh para sahabat? Qalu, para sahabat berkata, "Nashhadu innaka qad ballaghta risalati rabbika wa addait wa nasahta li ummatik wa qadaita alladhi 'alaik." Kami bersaksi, sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah Rabbmu dan menyampaikannya, engkau telah menasihati umatmu, dan engkau telah menyelesaikan apa yang telah menjadi kewajibanmu. Para sahabat semua menyaksikan, mempersaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah secara sempurna. Maka Rasulullah pun segera mengacungkan jari telunjuknya ke langit, kemudian menunjukkannya kepada manusia sambil berkata, "Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikan semuanya, ya Allah." Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Tidak ada satupun keburukan kecuali telah Rasulullah SAW terangkan kepada kita. Sampai-sampai kata Abu Dzar, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa dhakara minhu ilman." Rasulullah meninggalkan kami dan tidaklah ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmu padanya. Persaksian dari Abu Dzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan, telah menyampaikan semua agama ini, semua risalah yang telah Allah bebankan kepada beliau. Kemudian beliau berkata, "Wa bima annallah amara rasulahu bittiba'il wahyi." Karena Allah telah menyuruh rasulnya untuk mengikuti wahyu. "Wa tablighihi lin-nasi wa bayanihi." Demikian pula menyampaikannya kepada manusia dan menjelaskannya. "Liyahkuma bainahum fi ma syajara bainahum." Untuk menghukumi di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. "Wali annahul alimu bima yaslahu minasyara'i ili khalqihi." Karena Allah lah yang paling tahu apa yang paling maslahat, yang paling cocok untuk syariat makhluknya ini. Allah yang menciptakan makhluk, maka Allah yang paling tahu syariat apa yang paling cocok untuk makhluknya. "Wa kullu sun'atin ta'udu ila sani'iha fahuwa a'lamu biha." Tentulah, kata beliau, setiap produk itu harus dikembalikan kepada pembuatnya. Tentu yang membuatnya lebih faham tentang produknya. Ya. "Wal bashar khalqullah." Manusia adalah ciptaan Allah, manusia adalah makhluk Allah. fahuwa a'lamu bima yastaqimu alaihi amruhum, maka jelas Allah yang paling tahu apa yang akan menjadikan perkara mereka, urusan mereka itu akan lurus. Wa yasluhu bihi haluhum, dan apa yang akan memperbaiki keadaan mereka, Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu tentang manusia, karena Allah yang menciptakan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ketahuilah Allah yang maha tahu apa yang Allah ciptakan, dan Allah maha latifun al-khabir, yang lembut lagi maha mengabarkan. Fa'innahu, karena kata beliau, law taraka lil insan an yahkuma al-af'ali wal-aqwal, lakhtalafa al-hukmu biikhtilafi al-ashkhasi wal-azman. Kalaulah Allah menyerahkan ya hukum itu kepada manusia untuk menghukumi perbuatan dan perkataan, pasti dan pasti hukum itu akan terjadi perselisihan sesuai dengan perselisihan apa perbedaan manusia dan tempat, manusia dan waktu, pasti. Walaysa fi maqduril insan an yahkuma hukman thabitan, dan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah hukum yang kokoh, yang tetap, selalu akan berubah, ya, akan terus berubah selama ia adalah manusia, karena manusia adalah sangat lemah. Walamma kana al-amru kadzalik, tatkala perkara itu demikian, faqad aujaba 'alal ibadi tha'atahu wa tha'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kebaikan hanyalah ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan keburukan itu ada pada penyimpangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wahadzara minal mukhalafati, dan Allah mewaspadai ya manusia dari menyimpang dari perintahnya. وَضَمَّنَ الْهُدَى فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ, dan Allah menyimpan petunjuk itu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang menyimpan petunjuknya itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah bersabda, تَرَقْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadhillu ma ittamassaktum bihima, kalian tak akan pernah sesat selama kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati, ya, kitab Allah dan sunnahku. Dan setiap mukmin wajib wajib untuk tunduk kepada Al-Quran dan sunnah. Tidak ada pilihan untuk mereka untuk membuat hukum sendiri, tidak. Tidak ada pilihan untuk mereka untuk memilah-milah sesuai dengan selera, tidak. Kewajiban seorang mukmin apa? Dia tunduk kepada apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak seorang mukmin, tidak pula seorang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka mempunyai pilihan lain, ya, dari diri mereka sendiri. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah. Allah mengatakan bahwa seorang mukmin dan mukminah tidak boleh mempunyai pilihan sendiri apabila Allah dan Rasulnya telah memberikan keputusan. Kewajiban seorang mukmin adalah tunduk dengan sebenar-benar ketundukan. Maka sampai Allah bersumpah pula. Ya, dalam surat lain, dalam ayat yang lain Allah bersumpah, "Fala wa rabbik la yu'minun." Mereka tidak beriman demi Tuhanmu sampai mereka berhukum kepada Engkau. Karena mentaati Rasul li akhi adalah hakikatnya mentaati Allah. Allah berfirman berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah. Allah juga memberikan waspada, memberikan wanti-wanti kepada orang yang berani-berani menyimpang dari perintahnya, agar ditimpa kepada mereka fitnah atau adab. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63 apa? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang yang menyimpang dari perintahnya untuk ditimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mewaspadakan. Hati-hati, waspadalah orang yang menyimpang dari perintah Allah itu untuk ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa? Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian fitnah itu apa? Asyirku, yaitu syirik. Ya mungkin saja seseorang ketika menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya, waqa'a fi qalbihi zaiq, ya ada terbetik dalam hatinya itu kecondongan kepada kesesatan, sehingga akhirnya ia diseret, dan akhirnya dia pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau akan ditimpa azab yang pedih. Dan kita sendiri menyaksikan ikhwatul Islam, bagaimana Allah mengazab kaum Tsamud, bagaimana Allah mengazab kaum 'Ad, bagaimana Allah mengazab kaum Saba, yang mereka itu telah ya menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Demikian pula, siapa saja yang berani untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan azab ia dengan azab yang pedih. Maka dari itulah kewajiban kita adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Qul athi'u Allaha wa athi'u ar-rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma humiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin." Katakan, hai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya atasnya lah apa yang ia tanggung, dan atas kalian apa yang kalian bawa. Jika kalian mentaati Allah, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk, dan tidaklah ada kewajiban bagi Rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena mentaati Allah dan Rasulnya adalah keuntungan. Mentaati Allah dan Rasulnya adalah kesuksesan. Mentaati Allah dan Rasulnya adalah merupakan keberuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, "Faman ya abaya Rasulullah?" Siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, ia pasti masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, ia berarti ia telah enggan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin masuk surga? Taati Allah, taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, mentaati Allah dan Rasulnya adalah kebahagiaan hati kita ini. Dan memaksiati Allah dan Rasulnya adalah merupakan kehancuran kehidupan kita ini. Seseorang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul, antum lihat, ya, dia begitu bahagia, diberikan ketenangan dalam hatinya. Dan Allah akan terjaga ia dari berbagai macam apa yang Allah tidak ingin, yang tidak diinginkan oleh hamba tersebut. Bukankah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Artinya, seseorang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, berarti ia telah menjaga agama Allah. Dan orang yang menjaga agama Allah, pasti Allah akan jaga ia. Apa yang dijaga, kata Al-Hafidh Ibn Rajab ketika mensyarah hadis tersebut, Allah akan jaga dunianya, Allah akan jaga agamanya, Allah akan jaga hartanya, Allah akan jaga keturunannya, Allah akan jaga pula akhiratnya. Bahkan ketika ia sakaratul maut, Allah akan jaga ia, sehingga ia pun mati di atas husnul khatimah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Mimma sabaqa, dari apa yang telah lalu ini, yatabayyan, menjadi jelas. Anna tahakuma lil kitabi wa sunnah wajibun, bahwa berhukum kepada Al-Quran dan sunnah itu hukumnya wajib. In aradna sawa as-sabil, jika kita menginginkan jalan yang lurus. Anda ingin jalan yang lurus? Ingin selamat masuk surga? Naam, silahkan. ya, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Lidzalika amara Allahu birruju'i ila Allahi wa rasulihi 'inda tanazu'i wal ikhtilaf. Oleh karena itulah Allah menyuruh untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan. Liyakuna faslal khitabi lisunnati wal kitab. Sehingga yang menjadi pemutusnya adalah Al-Quran dan Sunnah saja. Setiap perselisihan apa saja yang diperselisihkan oleh umat Islam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah hukum, baik dalam masalah ibadah, masalah muamalah, ataupun dalam masalah-masalah duniawiyah, kewajiban kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan dikembalikan kepada masing-masing, ya akhi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan jika kalian berselisih fi syai, di sini nakirah, dan nakirah itu tufidul umum, menunjukkan kepada keumuman. Segala sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena perintah wal amru yufidul wujub, dan perintah itu menghasilkan kewajiban. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, dalam masalah-masalah ikhtilaf, tidak boleh kita berhujah dengan pendapat ulama. Pendapat yang wajib kita berhujah dengannya adalah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadhil ayah. Ayat ini bayanat, menjelaskan. Annal khusumati wal jahalat, bahwa segala macam pertikaian, segala macam perselisihan, turaddu ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Liyatahakamal muslimuna ilaihima fima syajara bainahum, agar kaum muslimin berhukum kepada keduanya dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Lianna dhalika alamatus sidqi wa dalilul iman, karena yang demikian itu, kata beliau, tanda orang ini benar keimanannya dan bukti kalau memang dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia jujur keimanannya, kalau memang benar keimanannya, wajib dia kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fa inna man lam yatahakam fi mahallin niza' ila kitabi was sunnah wa la yarji'u ilaihima fi dhalika falaysa mu'minan billahi wal yaumil akhir. Karena orang yang tidak mau kembali, ya tidak mau berhukum dalam perkara yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia itu sebetulnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Makanya Allah sampai bersumpah. Allah berfirman, Fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa 65. Tidak demi Rabbmu, sampai Allah bersumpah atas diri dengan dirinya, tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman, kata Allah, sampai kapan? Sampai mereka berhukum kepada kamu dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka menyerah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ayuhal ikhwah, azan ya Allah wa iyyakum. Maka apabila kita di dalam hati kita masih ada iman dan Islam, segeralah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, segala macam perselisihan itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa di antara ulama tersebut yang sesuai dan lebih kuat dalilnya, itu yang kita ambil. Adapun kemudian ketika para ulama berselisih, kita masing-masing berpegang dengan ulama masing-masing. Oh, kamu punya ulama, saya juga punya ulama. Apa seperti itu yang diperintahkan oleh Allah? Dalam masalah perselisihan, kita kembalikan kepada perkataan ulama? Tidak. Dalam masalah perselisihan, kita lihat setiap pendapat tersebut dari ulama-ulama tadi, siapa yang betul-betul kokoh dan kuat keilmuan apa dalilnya, maka itulah yang wajib kita ambil. Jadi ini ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan ya pembacaan kitab daripada kitab Halil Muslim Mulzamun Bittiba'i Madhabin Mu'ayyan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sore hari ini memberikan manfaat untuk kita. Dan mungkin di antara antum ada yang bertanya, silakan. Kami persilakan di 8236543 mendengar Roja untuk dapat bertanya langsung bersama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Abu Muhammad, Pak. Iya. Di mana, Pak? Mau nanya itu, Pak Ustaz. Lain dari topik kita. Itu kan apa? Gimana hukumnya itu istri saya melahirkan pas 4 hari sebelum Ramadan itu. Terus kemarin ada Ustaz menekan katanya itu kan harus qada, sedangkan keterangan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar itu kan cukup fidyah, Pak Ustaz, ya. Kalau menyusui, kalau dia nifas sebabnya nifas, dia yes. tidak puasanya karena nifas, dia wajib qada. Itu kan berarti dua-duanya nifas dengan menyusui itu gimana? Apanya yang duluan? Enggak, dia dulukan nifas, Pak. Kenapa? Nifas dia sebab nifas duluan, sebab ya? Waktu dia nifas itu tidak boleh dia berpuasa, haram. Oh iya iya. Jadi kalau untuk tahun depan itu kan berarti udah enggak nifas lagi, hanya menyusui saja, jadi nanti fidyah saja. Iya, kalau memang ternyata dia tidak kuat dan iya, dia tak dikhawatir. Tapi tetap dia harus puasa dulu. Kalau ternyata dia tidak kuat ya pada waktu itu dia bayar fidyah ya. Oh gitu ya. Hmm. Syukur Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adul Ikhwan di 8236543 masih bersama saya Badu Salam LC pada sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Bunani, Pak. Silahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullah. Saya mau menanyakan ini Ustaz, perkataan sahabat ini menjadi ini sama dalil bagi orang-orang pergerakan, yaitu perkataannya begini, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh ketidakbenaran yang terorganisir. Nah itu menjadi dalil mereka untuk mengadakan apa? Untuk ini untuk pergerakan gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tidak tahu bagaimana sanad daripada perkataan sahabat tersebut. Ya, apakah sahih atau dhaif? Saya belum tahu. Ya, walaupun kita katakan sahih, harus kita fahami dengan pemahaman yang benar pula. Ya, bahwa organisir, mengorganisasikan atau mengorganisir atau mengatur sebuah kebenaran memang penting, sahih. Akan tetapi mengorganisir sebuah kebenaran bukan berarti kemudian membentuk sebuah pergerakan, membentuk sebuah organisasi yang wala dan baroknya kepada organisasi itu. Ya. Yeah. Maka kalau pada zaman dahulu ya dibentuk apa perorganisiran itu dengan cara apa? Adanya khalifah. Ya, Umar bin Khattab sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, Uthman bin Affan sebagai khalifah. Dengan adanya daulah Islamiyah kemudian mereka mengorganisasir kebenaran itu. Adapun kemudian mengorganisir seperti ini kemudian dengan maksudnya caranya untuk apa? Melawan pemerintah, membuat baiat sendiri masing-masing jamaah kelompok baiatnya masing-masing. Ya, wala dan baroknya kepada kelompok itu, di mana barang siapa yang tidak membaiat kepada kelompoknya maka dia mati jahiliyah. Maka seperti ini jelas bertentangan dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat, oleh para sahabat dan para ulama ul-Islam. Jadi ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, mengorganisasikan dakwah itu ya, artinya mengorganisir dakwah itu boleh. Makanya Syekh Saleh Al-Syaikh mengatakan bahwa ya, dakwah ini harus kita rapihkan. Ya, kita harus rapihkan. Akan tetapi dakwah bukan berarti kemudian menjadi sebuah membentuk sebuah menjadikan sebuah organisasi yang wala dan baroknya itu kepada organisasi itu. Makanya ya, membuat sebuah organisasi itu harus kita tafsil. Ya, ketika masyayikh ditanya tentang masalah bolehkah tidak kita membuat sebuah tanzim, kata beliau, kalau tanzim dalam artian untuk mengatur, merapihkan dakwah ya, dan memudahkan apa prasarana, maka ini boleh. Tapi kalau tanzim itu maksudnya adalah untuk mencari masa, berbasiskan masa dan yang lainnya, maka ini jamaah, di mana walau dan baroknya kepada tanzim ini, maka ini tidak diperbolehkan. Naam. Baik Ustaz, Ana akan bacakan dari SMS. Ustaz, Ana merasa hidup Ana telah hancur karena Ana telah terjatuh dan terjerumus dalam fitnah akibat dosa jina yang pernah dilakukan. Berikan nasihat buat Ana Ustaz. Ya akhi, Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu wal ghafurur rahim." Allah berfirman, "Qul li ibadiyya," katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas itu, yang telah melakukan dosa-dosa itu, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, dan Allah ya maha pengampun lagi maha penyayang. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir, kata Allah, innahu la yayasuka min rahillahi illal qawmul kafirun. Yakini bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang, dan hendaklah Anda bertaubat dengan taubat yang nasuh. Apabila Anda telah bertaubat dengan taubat yang nasuh, Allah akan ampuni dosa Anda. Husnudzonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, aku mengikuti prasangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Naam. Assalamualaikum. Salam. Ya, dari mana, Umi? Dari Cibubur. Pada? Ustaz, saya bertanya, ini berkaitan sebentar lagi ada malam Lailatul Qadar. Kita bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar. Ibu-ibu yang kita yang punya keterbatasan ini, kalau kita di mencari bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar itu di musala, di rumah kita sendiri, bagaimana Ustaz? Ya kemarin Ustaz jelaskan amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu dengan mengucapkan Allahumma innaka afung karimat tuhibbul afwa fa'fu anna itu. Selain itu apalagi misalnya membaca Quran. Kalau salat tahajud enggak, bagaimana Ustaz? Yeah. Kemarin Ustaz juga bilang tarawih itu sudah qiyamul lail gitu ya. Nah, itu aja. Jazakallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa tarawihnya atau qiyam itu diundur pada waktu malam. Ya, kita bangun jam 2 malam atau jam 1 malam kita salat tahajud. Atau dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak harus di musala, tidak harus di masjid bagi wanita. Di rumah bisa mereka melakukan seperti itu. Bangun di waktu malam membaca Al-Qur'anul Karim. Hidupkan malam itu. Ya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila telah masuk 10 akhir di Ramadan apa? Beliau syadda mi'zarahu, mengecangkan apa ikat pinggangnya, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya, ya, untuk menghidupkan malam-malam daripada 10 malam Lailatul Qadar itu, mencari ya malam yang paling utama tersebut. Ya, kita berusaha 10 malam itu kita menghidupkan malam kita itu. Kita baca dari SMS, Ustaz. Assalamualaikum, Afwan. Sebelumnya, Ustaz, suami yang menggauli istrinya dengan azal pada siang bulan Ramadan, suami tidak puasa karena sakit dan istri haid. Apa kafaratnya? Jazakallah khair. Apabila memang suami tidak puasa dan istri sedang haid, tetap diharamkan untuk bergaul. Kenapa? Karena menggauli wanita haid itu adalah haram hukumnya, dan itu dosanya dosa besar. Maka apabila ia menggauli istrinya ya yang sedang haid, wajib dia membayar kafarat dengan membayar setengah dinar sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun ketika dia tidak puasa di bulan Ramadan itu, maka pada waktu itu dia tidak diwajibkan apa-apa dari kafarat berupa puasa puasa di 2 bulan berturut-turut atau 60 fakir miskin untuk memberi makan, sebab ya, dia sedang tidak puasa dan ada uzur. Ya, wallahu a'lam. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Mi? Dari Bogor. Afwan, ana mau tanya, posisi kaki ketika sholat witir yang langsung 3 rakaat itu gimana ya pada tasyahud akhirnya? Iya. Iya, syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dengan tawarruk, Pak. Tawarruk itu artinya kita duduk di atas pantat dan menselonjorkan kaki kiri kita di bawah kaki kanan. Ini berdasarkan keumuman hadis Abu Daud, "Idza jalasa fi raq'ah allati fiha salam, jalasa mutawarrikan aw kama qal." Apabila Rasulullah SAW duduk di rakaat yang di situ ada salamnya, maka beliau duduk dengan cara tawarruk. Naam. Ya Ustaz, kita baca kembali di SMS ini. Assalamualaikum Ustaz, apabila kunut witir ketika kita sebagai makmum ikut mengangkat tangan tidak? Syukran dari Ahmad di Limus Tunggal ini. Yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, boleh kita mengangkat tangan pada waktu itu. Yang ketika kunut witir itu, naam. Kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, fadal. Di mana nih? Di Geraha, Ustaz. Geraha. Ustaz mau nanya nih. Ada pertanyaan tapi saya belum bisa jawab. Gini, Ustaz mau nanya. Kalau kita melakukan sholat tarawih, ya kan? Itu kan ada jeda. Ada apa? Jeda. Iya. Nah, kemudian kita kan naik lagi sholat. Nah, itu setiap rokat itu baca ini ya. Rokat awal baca istiftah enggak? Iya. Boleh untuk membaca istiftah di setiap dua rakaat, ya. Dan kalau dia mencukupkan membaca istiftah di rakaat pertama saja untuk semua, ya maka itu pun tidak mengapa. Nah, karena ia adalah ibadah yang saling berurutan, ya, selama 11 rakaat itu saling berurutan. Oke, baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Hambali Diniat, Filsas, Bekasi. Di Bekasi, iya. Iya, Ustaz. Kecilkan radionya, Pak. Iya. Bentar, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Ustaz. Alhamdulillah dengan adanya roja banyak manfaat yang kami dapatkan. Alhamdulillah. Berusaha aktif untuk mendengarkan. Cuma kadang-kadang saya merasa bingung gitu, Ustaz. Saya kan dengerin pengajian di mana aja. Kayak misalnya dari ikhwan-ikhwan kan di sana ada dokter hadis, ada ulama-ulama, banyaklah di sana gitu. Cuman roja ini saya dengerin kalau bicara ilmu seakan-akan yang berilmu Ustaz-ustaz di roja aja gitu. Padahal di ikhwan itu kan banyak orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan dokternya banyak, dokter syariah, dokter hadis, bahkan kayak disesatkan gitu di ikhwan. Iya. Baik, jadi gitu, Ustaz. Jadi boleh saya bertanya, Pak, siapa di antara dokter-dokter itu yang disesatkan oleh roja? Roja tidak menyesatkan secara langsung, cuma ada kesan ketika bicara ikhwan, sudah kesannya udah sesat aja gitu. Ada kesan seperti itu, memang tidak dituding secara langsung. Iya. Gitu. Jadi terima kasih, saya mohon kalau mau ngaji, udah ngaji aja gitu. Kita senang dengerin hadis ini, hadis sahih, ini gitu. Kalau ada kesan menyudutkan jamaah yang lain tuh kayaknya yang merasa bener roja doang gitu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sebuah masukan yang bagus ya dari Bapak. Semoga Allah memberikan balasan kepada Bapak dengan balasan yang baik. Akan tetapi tentunya, Pak, ya. Untuk menilai sebuah jamaah itu sebagai sebuah jamaah yang sesat, harus kita pertama kembali rujuk kepada para ulama besar, karena para ulama besarlah yang lebih paham ya ketika mereka menilai tentang sebuah jamaah. Yang kedua, harus berdasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan tegas dan kokoh yang ada pada kitab-kitab mereka. Yang ketiga, juga harus dibedakan antara hukum secara umum dengan hukum secara individu. Ketika kita menyatakan masalah misalnya ikhwan itu sesat, bukan berarti individu-individunya kita katakan sesat, karena ini beda antara hukum secara umum dengan hukum secara individu, Pak. Seperti misalnya ikhwanul muslimin ya, yang itu berasal dari Mesir, itu adalah sebuah gerakan untuk memberontak kepada Gamal Abdul Nasser yang dipimpin oleh Syed Qutb dan Hasan al-Banna, yang ternyata ya para ulama besar seperti Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad bin Nasir al-Albani yang menilai bahwa keduanya ini banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, terutama Syed Qutb dalam kitab Dhilal Qur'annya yang disebutkan pemikirannya diantaranya bahwa dia mengkafirkan semua negeri-negeri Islam. Dia mencaci juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan disebutnya sebagai simbol fanatisme. Mencaci juga Muawiyah padahal Rasulullah melarang untuk mencaci para sahabat. Dia mencaci Uthman bin Affan dan yang lainnya. Demikian pula Hasan Al-Banna yang berada di atas tarekat Hasofiyahnya yang bukan Sufi, yang dia mengatakan bahwa setiap hari Jumat ia mengadakan rihlah atau perjalanan jauh untuk berziarah kubur-kubur para wali dan yang lainnya. Nah, ketika kita menghukumi suatu jamaah dan itu sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh para ulama-ulama ul-Islam, ya kewajiban kita mengikuti, namun juga harus diperhatikan bahwa hukuman ini adalah hukuman secara umum, bukan secara individu. Adapun secara individu, tidak boleh kita hukumi dia sesat sampai betul-betul yakin secara jelas dengan bukti-bukti yang nyata dalam kitab-kitab mereka atau dalam ceramah-ceramah mereka bahwa mereka telah menyimpang daripada pemahaman para ulama salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga yang harus Bapak pahami, Pak ya, bahwa meluruskan atau mengkritik sebuah jamaah bukan berarti kita ini mengadakan sebuah permusuhan dengan mereka. Seharusnya segala macam kritik itu kita tanggapi dengan penuh kelapangan dada dalam hal dalam rangka apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau Bapak misalnya memandang ada dalam masalah di roja ini ustadz-ustadz yang menyampaikan yang tidak sesuai dengan mazhab yang hak, ya silahkan berikan sebuah kritikan yang ilmiah, yang dengan dalil-dalil yang kokoh dan kuat, ya. Sungguh sangat senang kami dengan seperti itu. Nah, ini tentu ya sebagaimana firman Allah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ini harus kita tegakkan dalam rangka tanasuh, ya, saling menasihati dan saling meluruskan kesalahan-kesalahan. Sebab kalau misalnya kita diamkan semua kesalahan hanya sebatas dengan persalahan persatuan, kapan kita akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Tidak mungkin. Maka dari itulah, Pak, ya, bahwa ketika kita menyatakan bahwa suatu jamaah itu telah menyimpang, bukan berarti individu-individunya kita takyin secara muayyan bahwa orangnya itu sesat juga, tidak. Karena para ulama membedakan antara hukuman secara umum dengan hukuman secara individu. Nah. Baik, assalamualaikum dari Ira di Cibubur. Mengenai keberadaan Wali Songo, di mana sebagian dari mereka menggunakan sarana musik dan wayang dalam dakwah, bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Pertama, Wali Songo adalah manusia biasa, ya, di mana para imam yang empat lebih alim dan lebih lebih tinggi derajatnya daripada Wali Songo. Para sahabat jelas lebih tinggi dan lebih agung derajatnya daripada Wali Songo, ya. Dan Wali Songo itu sendiri kabar-kabarnya di Indonesia ini simpang siur sekali, sangat simpang siur, ya. Tidak ada bukti-bukti yang nyata secara akurat bahwa mereka bagaimana tata cara dakwah mereka, karena mereka tidak meninggalkan buku. Yang ada adalah kata anu, kata anu, kata anu, ya. Jadi menjadi sebuah perkara yang hanya sebatas kata anu tanpa ada bukti-bukti yang nyata tentang akidah dan pemahaman mereka itu, sehingga kita sendiri tidak bisa untuk menjawab secara kuat dengan bukti-bukti yang ilmiah dan otentik dalam hal ini. Oke, kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dari mana? Oh, ini dari Cicadas, Pak. Cicadas, dengan Pak siapa? Dengan Pak Jul Samri. Pak Jul Samri, Fadl, Pak Jul Samri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada ini Pak, mengenai bid'ah ini Pak Ustadz. Iya. Oh, malam kan tarawih di masjid ini. Dari sebelum-sebelumnya yang jadi imam kan orang-orang salaf. Jadi pas malam nih yang ke-17 kan orang sininya. Terus yang sebelum-sebelumnya kan Ustadznya membahas mengenai dolalah-dolalah. Tapi yang malam dianya ngomong nih, janganlah kita bid'ah-bid'ah ini kan menggede-gedekan dolalah katanya kan. Dolalah itu kan ada hasanah katanya. Jadi yang pas di satu hadis kullu muhdatsin kullu muhdatsin dolalah apa? Kullu bid'atin dolalah. Kullu itu katanya bukan kullu, semuanya katanya. Gimana itu Pak Ustadz? Baik. Iya. Oke. Cukup. Emang katanya ini, emang neraka itu neraka kamu katanya Pak. Aduh. Ya. Hati saya berdebar-debar banget di situ Pak Ustadz dengerinnya. Cukup, Pak. Iya. Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Dengan nada yang menggebu-gebu, masya Allah. Pertama, kullu di dalam bahasa Arab itu min alfadhil umum, sebagaimana telah tetap di dalam kaidah dalam ilmu usul fikih. Kullu secara bahasa Arab itu tufidul umum, menunjukkan kepada keumuman. Tidak boleh dipalingkan keumuman itu kecuali dengan bukti dan dalil yang nyata. Maka dari itulah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak semua kullu itu adalah dolalah, atas setiap kullu itu menunjukkan kepada sesat, ini orang tidak memahami hakikat bahasa Arab dan tidak tahu bahasa Arab yang fasih. Karena para ulama bahasa Arab Qatibah seluruhnya menyatakan bahwasanya kullu itu min alfadhil umum, termasuk lafaz lafaz yang menunjukkan kepada keumuman. Dan kaidah usul fikih mengatakan setiap dalil yang umum tidak boleh dipalingkan kepada yang lainnya atau dikhususkan kecuali dengan dalil lagi. Dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Ya, aina dalil? Di mana dalil yang menyatakan akan adanya bid'ah hasanah tersebut? Yang kedua, bahwa hasanah itu artinya sesuatu yang berdalil, bid'ah artinya sesuatu yang tidak berdalil. Bagaimana akan dipertemukan dua perkara yang saling bertentangan? Ya. Yang ketiga, kita katakan bahwa kalaulah dikatakan ada bid'ah hasanah, maka kita bertanya apa barometer kita untuk menyatakan itu hasanah. Kalau barometer hasanah itu adalah merupakan pendapat manusia, maka manusia tidak boleh membuat syariat dan bukan hak mereka untuk membuat syariat. Yang membuat syariat adalah hanya Allah dan Rasulnya. Jadi hasan, disebut hasan baik, adalah harus baik menurut Allah dan Rasulnya, sebab Allah mengatakan wa asa an tuhib an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk buat kamu. Jadi tidak setiap yang dipandang oleh manusia baik itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kalau dikatakan bid'ah itu hasanah, hasanah menurut siapa? Sebab setiap orang yang berbuat bid'ah pasti akan menganggap ini hasanah. Sampai-sampai Lia Aminuddin saja menganggap bid'ahnya itu hasanah. Semua orang yang berbuat pemikiran-pemikiran yang menyimpang, orang Syiah juga menganggap bahwa akidahnya ini hasanah. Jadi hasanah ini menurut siapa? Patokannya harus jelas. Makanya sampai hari ini mereka yang mengatakan akan adanya bid'ah hasanah belum bisa memberikan patokan yang jelas, definisi yang jelas tentang bid'ah hasanah itu apa. Jadi ini Pak ya, bahwa yang sahih bahwa semua bid'ah itu adalah sesat. Adapun perkataan dia bahwa kullu itu tidak menunjukkan kepada semua, ini bertentangan dengan kaidah bahasa Arab yang fasih dan bertentangan dengan kesepakatan para ulama bahasa Arab bahwa kullu itu min alfadhil umum. Naam. Baik ikhwan pada Roja dimanapun antum berada, antum masih bersama Roja Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah di frekuensi 756 dan masih bersama Ustaz Badu Salam LC pada sore hari ini. Baik, kita akan kembali bacakan dari Ahi Iwan ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mensikapi ikhtilaf ulama dalam hadis seperti jumlah rakaat salat taraweh yang 23 dan yang membid'ahkan dan ada juga yang mensunahkan? Sebelumnya kita ingin mendakapi dulu dari pertanyaan yang tadi ya. Ketika kiai itu berkata, memangnya neraka kamu apa sehingga kamu berhak untuk mencap ini ahli neraka atau bukan? Pertama, ini perkataan yang tidak memahami tentang kaidah. Kenapa? Mencap orang sesat tidak sama dengan mencap orang ahli neraka. Iya. Mencap orang sesat itu hukuman di dunia, mencap orang itu neraka hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat diserahkan kepada Allah. Makanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah mempunyai keyakinan tidak boleh memastikan seorang pun dari ahli kiblat ia adalah ahli neraka atau ahli surga. Haram hukumnya. Maka ketika kita mencap seseorang sesat, bukan berarti kita mencap dia itu ahli neraka. Harus dibedakan antara keduanya ya akhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Karena keyakinan, sekali lagi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tidak boleh kita memastikan seorang pun dari ahli kiblat ini ya dengan surga atau neraka, kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian apa tadi? Tentang menghadapi ikhtilaf. Ya. Bagaimana kalau misalnya orang awam, ketika orang awam melihat ikhtilaf tersebut? Tentu tanyakan kepada orang yang lebih alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak mengetahuinya. Kalau ternyata sudah kita tanyakan, ternyata sudah, misalnya kita menanyakan kepada dua orang ustaz, dua-duanya berdalil dengan dalil-dalil yang dia pandang kok kuat juga gitu. Masih bingung dia, tidak tahu mana yang harus dilakukan. Maka kewajiban dia adalah ya memilih mana yang lebih tenang dalam hatinya. Setelah dia berusaha melihat dalilnya tidak mampu, maka yaitu yang lebih tenang kepada hatinya, itulah yang insyaallah yang hendaknya dia lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah, jika tas'alu anil bir, kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan kan, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini, tapi kalau kita mampu untuk melihat dalil-dalil setiap pendapat dan kita bisa merojihkan, kewajiban kita adalah melihat kepada dalil-dalilnya. Naam. Baik, kita akan kembali dari telepon di 8236543, masih bersama Roja Radu Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Fadol bagi penerima Roja yang akan menelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Pak Novel Al-Katiri nih. Pak Novel Al-Katiri di mana? Dari Condet. Masya Allah. Anu mau bilangin yang tadi itu, yang telepon tadi itu. Itu dibilang katanya Roja sesat katanya. Ya itu orang itu yang ngomong kali yang sesat itu. Sama bapak yang barusan juga katanya apa, di masjid itu ada ustaz bilang bid'ah hasanah. Soal bid'ah itu. Iya. Bid'ah hasanah. Bid'ah itu enggak ada yang hasanah, semua bid'ah sesat. Ikutin aja hadis-hadis yang sahih, ngapain yang bid'ah diikutin? Begitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, semoga Allah memberikan kepada bapak ya kebaikan, Pak ya. Dan akan tetapi juga kita harus menghadapi ya orang-orang seperti itu dengan penuh kebijakan, karena mereka orang-orang yang masih jahil, yang belum paham tentang al-haq ini. Tentu kita harus sedikit memberikan kepada dia pengertian secara ilmiah. Kenapa sih kok bid'ah itu tidak ada yang sesat, tidak ada yang hasanah? Nah, ini butuh kita penjelasan kepada mereka secara ilmiah. Ya baik dari secara dalil, dari bahasa Arabnya, dari perkataan para ulama-nya, sehingga tidak sebatas kita kemudian mengatakan tidak ada bid'ah yang hasanah, sudah titik sampai situ. Ya, nah ini juga kita berusaha untuk jelaskan kepada mereka, dan kita juga berterima kasih kepada bapak tadi ya atas bantuan penjelasannya. Semoga Allah memberikan kepada bapak ya pahala yang besar dan banyak. Nah, ya Ustaz, dari SMS ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya riwayat Asyibli, apa Asyihah Asyibli? Asyibli. Iya, kalau habis sholat fardu kita baca surat At-Taubah 2 ayat terakhir harus pakai Bismillah apa tidak? Mohon penjelasan. Setelah sholat fardu ya, membaca surat At-Taubah ya. Itu riwayat yang tidak ada asal usulnya. Saya tidak tahu. Ya, dua ayat terakhir. Dua ayat terakhir. Al-Baqarah kali. Ini At-Taubah. At-Taubah. Saya nggak tahu. Oke, Ustaz, apakah bayar fidyah pakai beras? Apakah boleh? Jika boleh, berapa takaran untuk per orangnya? Iya, bayar fidyah boleh pakai beras, ya. Yang jelas berupa makanan dan itu setengah sok. Setengah sok itu sama dengan 1250 gram. Ya. Jika boleh, berapa takaran untuk per orangnya? Ya itu. Dan apakah dapat dibagi untuk tiga keluarga saja? Tiga keluarga saja. Untuk fidyah itu? Iya. Iya, Allahu'alam. Yang jelas ya untuk membayar fidyah, yang saya tahu, saya ketahui dari pendapat para ulama, lebih baik satu hari itu satu orang yang berbeda. Satu orang yang berbeda. Misalnya satu hari 30 hari berarti 30 fakir miskin. Iya. Bukan 3 fakir miskin kemudian kita berikan semuanya pada 3 ini untuk 30 hari. Namun kita berusaha yang lebih bagusnya lagi adalah 30 orang 30 hari misalnya kita enggak puasa, maka kita berikan kepada 30 orang fakir miskin yang berbeda. Baik, di 8236543 masih bersama Ustaz Badru Salam LC pada sore hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari tiang sana, Pak. Baik, Fadl. Iya, silakan, Pak. Mau nanya, Tad. Kalau zakat mal itu kalau dikasihkan sama karyawan apa boleh, Tad? Karyawannya miskin tidak? Karyawannya miskin-miskin, Tad. Nah, ya dia juga istilahnya karyawan yang enggak mampu, karyawan kita enggak mampu semua, jadi makanya zakatnya rencana mau dikasih karyawan kalau seandainya boleh gitu, Tad. Wallahualam, saya enggak tahu, Pak. Baik. Iya.